السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa diberikan nikmat untuk bisa istiqomah. Di pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha Hafizahullahu Ta'ala sebagai penjelasan singkat dan juga pendalilan atas kitab yang berjudul Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullahu taala. Hari ini kita berada di halaman 391. Tepatnya di dalam pembahasan tentang salat dua hari raya. Di mana beliau berkata wat takbiru mursalun wa muqayyadun. Ibnu Naqib rahimahullah berkata, takbir itu ada yang mursal, ada yang muqayyad. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Apa itu mursal dan apa itu muqayyad? Beliau berkata, fal-mursalu, yang dimaksud dengan mursal adalah ma la yataqayyadu bihalin, yang tidak terikat dengan kondisi tertentu. Bal fil masajidi wal manazili wat turuq yusannu fil idaini min gurubi syamsi laylatai al-id ila an yuhrimal imamu bisolatil. Jadi takbir mursal ini tidak terikat dengan kondisi tertentu. Kita bisa mengumandangkannya di masjid-masjid, atau di rumah-rumah, atau di jalanan. Dan ini disunnahkan, baik itu di hari raya Idul Fitri, ataupun di hari raya Idul Adha, dimulai dari tenggeramnya matahari di malam, baik malam Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan ini dilakukan sampai dengan imam melakukan takbiratul ihram, salat hari raya. Ini kita sebut dengan istilah takbir mursal. Tidak terikat oleh keadaan tertentu, dimanapun boleh dilakukan, ya, baik itu di masjid, di masjid-masjid, atau di rumah-rumah, atau di jalan-jalan, dimanapun boleh dikumandangkan. Nah, waktunya dimulai dengan tenggelamnya matahari, yaitu di malam hari raya. Artinya kalau di Idul Fitri, ya Ramadannya sudah selesai. Apakah itu Ramadannya digenapkan 30 hari atau 29 hari? Maka semenjak tenggelamnya matahari di hari ke-29 atau di hari ke-30, maka mulai kita mengumandangkan takbir namanya mursal. Begitupun di hari raya Idul Adha. Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Ya berarti tenggelamnya matahari di tanggal 9 Dzulhijjah disunnahkan kita melakukan takbir mursal. Dan itu dilakukan, kata beliau, ila an yuhrimal imamu bisolatil idi. Itu dilakukan sampai dengan imam takbiratul ihram melaksanakan salat. Jelas para pemirsa Niaga TV tentang takbir mursal. Hal ini berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran. Suratul Baqarah ayat 185 di mana Allah berfirman, ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Dan agar kalian tukmilu al-iddah, yaitu menyempurnakan bilangannya, dan agar kalian bertakbir mengagungkan Allah atas apa, atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, ولعلكم تشكرون, dan agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, qalu, para ahli tafsir berkata, hadza fi takbiri Idil Fitr. Ayat ini kaitannya dengan takbir hari raya Idul Fitr. Wa qisa bihi al-adha, dan dikiaskan kepadanya takbir di hari raya Idil Adha. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, adapun jenis yang kedua yaitu al-muqayyadu wa huwa ma yu'ta bihi aqiba as-salawat, adalah takbir yang dilakukan setelah sholat-sholat yang wajib. Artinya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Setelah sholat-sholat yang wajib. Yusannu fi nahri faqat. Tapi kalau yang jenis kedua ini hanya ada di hari raya Idul Adha. Tidak ada di hari raya Idul Fitri. Ya, kalau takbir yang sifatnya mursal itu ada di Idul Fitr. Sebagaimana ada di Idul Adha. Tapi kalau yang sifatnya muqayyad, itu hanya ada di hari raya Idul Adha. Min salati zuhrin nahri ila salati subhi akhiri tashriq. Dimulai dari salat zuhur di hari penyembelihan, berarti tanggal 10 Dzulhijjah, sampai dengan subuh hari tashriq. Walaupun sebagaimana kita jelaskan kemarin, itu khusus untuk yang haji, kata Profesor Dr. Mustafa Dib. Adapun bagi yang tidak haji, waktunya berlanjut sampai dengan asar di tanggal 13 Dzulhijjah. Yukabbiru khalfal fara'id al-mu'addah. Takbir itu diucapkan setelah salat-salat yang fardu al-mu'addah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu. Wal maqdiyah, ataupun setelah salat-salat fardu yang sifatnya qadha. Ya. Begitupun dalam salat-salat yang sifatnya nazar, begitupun jenazah, begitupun salat-salat sunnah. Lalu dikatakan di sini, sighatu wa sighatuhu. Wa sighatuhu, adapun sighatnya, yaitu bentuk lapasnya, adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalilnya, di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, walladhi yakuluhu nasu al-yaum, adapun yang biasa diucapkan manusia pada hari ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu yang hari ini umum dibaca oleh manusia. Fa in zada ma'tadahu an-nasu fa hasanun. Dan kalau mau ditambahkan dengan kalimat yang lain, bagus. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, yaitu kalimat Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Itu bagus kalau ditambahkan dengan kalimat itu. Ya, dalilnya kata beliau di sini, wajhu ziyadati anna nabi qalaha ala safa yauma fathi Makkah. Kenapa kita katakan itu bagus? Karena Nabi pernah membaca lapas-lapas ini, ya tambahan-tambahan ini, ketika beliau berada di Safa, ya Safa, ya ada Safa, ada Marwah, beliau sedang di Safa, dan beliau baca itu pada hari pembebasan kota Makkah atau Fathu Makkah. Walau ra'a fi ashri dhil hijjah syai'an minal an'ami falyukabbir. Dan apabila seseorang di 10 hari pertama bulan Zulhijjah melihat hewan-hewan ternak yang akan dikurbankan, disunnahkan dia mengucapkan takbir. Jadi dari tanggal 1 Zulhijjah, ya pokoknya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kalau kita melihat bahimatul an'am, yaitu hewan-hewan ternak yang akan dikurbankan, entah itu unta, entah itu sapi, atau domba, atau kambing, maka disunnahkan kita apa? Membaca takbir. Dalilnya, para pemirsa niyagatifi rahimakumullah, adalah firman Allah surat Al-Hajj, ayat 28 di mana Allah berfirman liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka dari hewan ternak tersebut, dan agar mereka menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang maklum, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Alama razaqahum min bahimatil an'am, atas rizki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Fakulu minha, makanlah sebagian dari yang kalian kurbankan. Wa at'imul ba'isan fakir. Dan sedekahkan kepada orang yang ba'is, yaitu asyadidul hajah. Orang yang sangat butuh. Ya, itu kita kasih mereka. Wa dzakara al-Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab sahihnya dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar kalian menyebut nama Allah di hari-hari yang maklum, Ibnu Abbas berkata ay ayyamul ashr, yaitu hari yang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di sini para pemirsa Niaga TV, Profesor Dr. Mustafa Dib menyebutkan beberapa poin tambahan, di antaranya kata beliau, yundabu an yuhyi lailatul id bil ibadah. Hendaknya kita menghidupkan malam hari raya itu dengan ibadah. Baik itu salat ataupun qiraatil Quran ataupun dengan zikir ataupun dengan istighfar. Khususnya di sepertiga malam yang terakhir. Ya, paling minimal an yusalli al-isya'a was-subha fi jama'atin. Paling minimal di malam Id itu nanti kita isya'nya berjamaah, subuhnya berjamaah. Itu paling minimal. Berdasarkan riwayat Abi Umamah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qama lailatay al-Idain." Barang siapa yang melaksanakan ibadah di dua malam hari raya, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha, muhtasiban lillah, dan dia melakukan ibadah itu karena Allah, lam yamut qablahu yawma tamutul qulub. Ya, dia tidak akan mati sebelumnya, ya di mana pada hari itu hati manusia menjadi mati. Artinya Rasul memberikan keutamaan atas orang-orang yang menghidupkan malam hari raya. Hanya saja hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata hadisun dhaifun. Hadis ini lemah. Hadis ini dhaif kata Imam An-Nawawi. Walakin ahadithul fadail yutasamah fiha. Hanya saja karena hadis ini kaitannya dengan fadailul a'mal, maka ya para ulama memberikan toleransi, yaitu berdalil dengan hadis-hadis dhaif di dalam fadailul a'mal, menjelaskan keutamaan satu amal. Baik, para pemirsa Niaga TV, artinya kita sudah selesai membaca bab tentang sholat dua hari raya. Hari ini kita coba lanjutkan dengan membaca bab tentang sholatul kusuf. Ada kusuf, ada khusuf. Ya, bahasa kitanya sholat gerhana. Sholat gerhana. Gerhana, ada gerhana matahari atau dalam bahasa Arab biasa disebut kusuf. Kusufu asyams. Ada lagi namanya khusuf. Bedanya kaf dengan kha. Kalau yang awalnya kaf, kusuf itu matahari. Kalau yang khusuf itu adalah al-qamar atau bulan. Dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, hiya sunnatun muakkadatun. Salat gerhana itu hukumnya sunnah muakkadah. Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan penjelasan, kata beliau, tutlabu min kulli ma'murin bisolati walau nadban kassabi wa al-mumayyiz. Dan itu diperintahkan atas setiap orang yang disuruh sholat. Bahkan kalaupun dia seorang anak yang sudah mumayyiz, usia 7 tahun ke atas. Li'annaha ayatun makhufatun lil'ibad. Karena yang namanya gerhana adalah ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang dengannya Allah menakut-nakuti hambanya. Fatutlab min kulli abdin yurja qabuluhu. Dan itu berkonsekuensi artinya ya setiap orang itu diperintahkan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qal kusifati syamsu ala ahdi Rasulillah yawma mata Ibrahim. Pernah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi dan gerhana itu terjadi berbarengan dengan wafatnya Ibrahim. Faqala an-nasu, maka sebagian manusia berkata, kusifati syamsu limauti Ibrahim. Gerhana matahari ini terjadi gara-gara kematian Ibrahim, yaitu putra Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitum fasallu wad'u Allah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu tidak mengalami gerhana dikarenakan kematian seseorang atau kelahiran seseorang, kata Nabi. Apabila kalian melihat gerhana itu, fasallu, laksanakanlah salat, wad'ullaha, dan berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi di zaman Nabi, para pemirsa Niaga TV, pernah terjadi gerhana. Dan saat itu gerhana terjadi berbarengan dengan wafatnya putra beliau Ibrahim, sehingga terjadi perbincangan di tengah sebagian sahabat atau sebagian manusia saat itu bahwa gerhana ini terjadi karena wafatnya Ibrahim. Maka Nabi meluruskan keyakinan seperti itu, bukan karena wafatnya Ibrahim, ya, yaitu putra Nabi alaihi salatu wassalam, akan tetapi ya, ini adalah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, watudlabu min ahlil bawadi kama tudlab min ahlil qura wal mudun. Ya, bahwa sholat gerhana ini diperintahkan baik atas penduduk kota, penduduk kampung, atau orang-orang yang tinggal di Badawi, yaitu orang-orang Badui. yang tinggal di pedalaman, ya, di gurun dan lain sebagainya. Watusannu aidan lil musafir, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, sebagaimana disunnahkan atas orang yang musafir. Ya, itu disunnahkan. Wa inna matusannu idza kusifati syamsu kullan aw ba'dhan zahiran yalhazuhu amatun nasi. Kata beliau, disunnahkan salat gerhana itu kalau gerhana mataharinya keseluruhan, total, atau sebagian tapi terlihat oleh manusia. Fa in qalla jiddan, kata beliau. Tapi kalau gerhananya sedikit sekali, bihaith la yudrikuhu illal ulama al falak, yaitu tidak ada yang tahu bahwa sedang gerhana kecuali ulama falak, maka saat itu tidak disunnahkan melaksanakan salat gerhana. Jadi kalau sekedar hanya informasi bahwa akan gerhana tapi tidak terlihat sama sekali, ya tidak ada salat gerhana. Walaupun mungkin di balik awan yang gelap itu karena hujan dan lain ada gerhana. Ya tapi Nabi mengkaitkan salat gerhana itu dengan melihat. Ya Nabi berkata, فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَدُؤُ اللَّهَ. Kalau kalian melihatnya, fasallu, laksanakanlah salat, wadu'u Allah, dan berdoalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, wa yundabu laha al-jama'atu fil jami'. Dan salat gerhana itu disunnahkan dilakukan secara berjamaah dan dilakukan di masjid. Ya, dilakukan di masjid. Ya, kenapa? Li'annahu yukhsha an tanjali asyams wa yadhhab kusufuha qabla an yusil ila al-musalla. Karena kalau harus berjalan ke musalla, ke lapangan yang jauh misalnya, ya, bisa jadi nanti mataharinya keburu selesai gerhananya, begitupun bulannya. Ya, oleh karenanya itulah yang biasa dilakukan oleh Nabi, selalu dilakukan di mana? Masjid. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu berkata, "Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Satu ketika kami ada di sisi Nabi, "Fan kasafati syams," lalu matahari mengalami gerhana. Faqaman Nabi, ya, lalu Nabi berjalan menuju masjid, lalu kami pun masuk ke dalamnya, lalu beliau salat dua rakaat sampai matahari kembali terang seperti semula. Maka beliau berkata, inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang. Fa idza raaitumuhuma, kalau kalian melihat keduanya, lagi-lagi ditegaskan melihat, ya. Fasallu, maka salatlah kalian. Wad'u, berdoalah kalian. Hatta yukshafu ma bikum, sampai akhirnya gerhana itu selesai. Artinya mataharinya kembali lagi kepada kondisi normal. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, ini barangkali ya poin yang bisa kita bacakan. Kesempatan yang pertama, insyaallah kita coba melanjutkan di kesempatan yang kedua, insya Allah. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji

Bagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada layanan tansik. Ada hamba Allah di Bengkulu, kita coba sapa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ustaz, apa ada dalilnya Ustaz kalau sholat subuh itu dianjurkan tidak untuk membaca surat kul-kul itu Ustaz, kul ya ihal kafir sama kul wallahu ahad seperti itu Ustaz. Apakah anjuran itu sifatnya makro atau yang dasarnya seperti apa Ustaz? Karena imam kita ini di setiap sholat itu selalu kul-kul. Seperti itu Ustaz. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah lebih ya. Hukum asalnya Ibu, kalau kita kembalikan kepada penjelasan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran ya, disebutkan bahwa di dalam melaksanakan ibadah sholat, surat yang dibaca itu hukum asalnya adalah surat yang paling mudah bagi kita. Ya. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yaitu bacalah apa-apa yang mudah dari Al-Quran. Jadi, apa yang mudah bagi kita, maka itulah yang dibaca. Ya, hanya saja, telah ada sunnah-sunnah Rasulullah SAW ya, terkait dengan apa yang semestinya kita baca di dalam sholat-sholat yang wajib. Ya, terkhusus sholat subuh itu, yang biasa dibaca oleh Nabi, sebagaimana sudah kita bahas ya, cukup jauh ke belakang kita bahas, bahwa yang biasa dibaca oleh Nabi adalah namanya Tiwalul Mufassal. Surah dari rangkaian Tiwalul Mufassal. Yaitu dari mulai surah Al-Hujurat ke bawah ya, Al-Hujurat ke bawah, ya sampai dengan surah An-Naba kalau saya tidak salah. Itu biasa dibaca oleh Nabi di dalam sholat subuh. Ya tinggal dipilih saja. Ya di antara surat tersebut, panjang-panjang. Bahkan kalau di hari Jumat, Nabi biasa membaca surah Al-Insan, ya. Hal ata alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura, dan surat As-Sajdah. 40 dan 41 ayat, jadi sekitar 80 ayat. Ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah, ketika ditanya kenapa sholat subuh itu tidak seperti zuhur 4 rakaat, begitupun asyar dan isya, Ummul Mukminin berkata, karena kalau sholat subuh itu bacaannya dipanjang. Tapi Ustaz, di lingkungan saya selalu kul huwallahu ahad kul. Ya mungkin, entah memang itu yang mudah bagi beliau, ya maka hendaknya yang menjadi imam adalah orang yang paling akrab. Salah satu definisi akra adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya dan juga yang paling banyak hafalannya. Dan yang tidak memiliki hafalan yang banyak atau hafalannya terbatas dan juga tidak terlalu paham tentang ilmu syariat, hendaknya dia menyadari kondisi dirinya dan tidak memaksakan dirinya maju sebagai imam. Itu harus dipahami. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, ya ummul qawma akra'uhum li kitabillah, yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling akra', yaitu yang paling bagus bacaan Quran, paling banyak hafalannya, dan paling dalam ilmunya. Allah alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ibarik. Silakan. Nah, bagaimana? Baik. Sang makna la syarikala bisa enggak diartikan dengan ada yang sama dengan Allah? Ada yang sama dengan Allah. Bisa enggak diartikan? Ya, bisa aja, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. kalau kalimat sama dalam Quran itu bahasanya itu ada di surat Maryam ayat 65. Bisa dibaca surat apa? Maryam ayat 65. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatih hal ta'lamu lahu samia. Ya, dialah Allah Rabbus samawati wal ard yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka beribadahlah kalian hanya kepada Allah, berteguh hatilah dalam beribadah kepada Allah. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Sama, samia, sama. Itu samia. Ada lagi niddan, niddan artinya tandingan. Kalau syarik artinya sekutu. Walaupun dalam makna sekutu ya bisa juga dimaknai sama ya. Ya, misalnya kita katakan Anda telah menyekutukan Allah karena Anda telah menyamakan makhluk dengan Allah misalnya. Itu bisa juga. Tapi pengertian yang tapi itu lebih kepada aplikasi nanti. Tapi dalam pengertian bahasa, pengertian makna syarik ya artinya sekutu. Ya, syarik artinya apa? Sekutu. Allah alam bissawab. Ini ada pertanyaan sepertinya berasal dari YouTube ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan Nabi kita Muhammad untuk menikah dengan mantan istrinya Zaid ibn al-Harith? Bukan membolehkan ya. Kalau kita lihat dalam ayat Quran itu, bahkan memerintahkan. Bukan membolehkan, bahkan apa? Memerintahkan. Ya, sebagaimana yang Allah abadikan dalam Al-Quran ya. Surah Al-Ahzab ayat 37. Jadi bukan membolehkan, bahkan memerintahkan. Dan ini kalau kita baca dalam sejarah penjelasannya panjang. Sederhananya bahwasanya Zaid ibn al-Harithah radhiyallahu ta'ala an memiliki kedekatan khusus dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Dan Zaid ibn al-Harithah adalah disebutkan beliau anak angkat Rasulullah SAW sekaligus beliau juga adalah ketika Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha masih hidup adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada hubungan kedekatan. Dan satu ketika Nabi alaihi salatu wasallam ya karena kedekatan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Zaid ibn al-Harithah dengan Zainab binti Jahsy. Siapa itu Zainab binti Jahsy? Ini bukan wanita sembarangan. Ya kalau bahasa kitanya mungkin kita katakan wanita apa namanya ningrat ya. Dia adalah min ashraf termasuk wanita yang sangat mulia di kalangan bangsa Quraisy. Bahkan Zainab ini adalah anak dari bibinya Rasulullah SAW. Anak dari bibinya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan Nabi menjodohkan antara Zaid dengan Zainab. Mungkin motivasi Nabi saat itu ya, Nabi ingin menghilangkan apa yang kita sebut dengan perbedaan sekat-sekat status sosial dan lain sebagainya. Hanya saja sebenarnya pada saat itu terjadi semacam keengganan sebenarnya ya. Itu ditunjukkan dalam sejarah bahwa kakaknya Zainab yang bernama Abdullah ya bin Jahsy ya itu menolak terjadinya pernikahan tersebut. Ya, Abdullah dan Zainab ini adalah kakak beradik ya dan merupakan sekali lagi orang yang secara nasab ini sangat mulia dari di kalangan Bani Hashim dan di kalangan orang-orang Quraisy. Yang menjadi berat bagi mereka salah satunya bahwa Zaid ini pernah punya istri pertama yang namanya Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ini adalah seorang seorang budak ya, seorang budak. Maka Zainab merasa berat bagaimana dia menempati atau sejajar dengan posisi istri pertamanya Zaid. Ya, Zaid ibn al-Harithah. Singkat cerita, Zaid pun sebenarnya kalau kita baca dalam sejarah para pemirsa Niaga TV, merasa berat untuk melakukan ini. Artinya beliau merasa bahwa Zainab binti Jahsy adalah seorang wanita yang sangat mulia, tinggi kedudukannya. Ya, tetapi karena ini adalah permintaan Nabi SAW, ya, maka akhirnya Zaid menyetujui pernikahan tersebut. Apalagi setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya, yaitu surat Al-Ahzab ayat yang ke-36, di mana Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin, begitupun perempuan, apabila Allah telah memutuskan satu keputusan, mereka memilih keputusan yang lain. Itu enggak pantas. Maka akhirnya Zainab yang sebenarnya merasa enggan, ya, begitupun Zaid ibn al-Harithah radhiyallahu ta'ala an, yang sebenarnya merasa apa namanya kurang pantas untuk mempersunting dan menikahi Zainab, pada akhirnya mereka apa mau menikah. Ya, mau menikah. Tetapi apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin, mereka melakukan pernikahan itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya saat itu. Tetapi dalam perjalanannya mereka banyak mendapatkan masalah dalam keluarga mereka. Artinya dalam menjalin hubungan rumah tangga, ya, bahtera rumah tangga, banyak masalah yang mereka hadapi. Ya, apa namanya, baik itu dari sisi Zainab yang sulit sekali apa namanya mencintai Zaid dan lain sebagainya, sampai pada satu titik, ya, di mana akhirnya Zaid ibnul Harithah radhiyallahu taala anhu menceraikan atau mentalak istrinya Zainab bintu Jahsy. Itu singkat ceritanya begitu. Lalu setelah itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena Nabi merasa ada tanggung jawab besar, karena kan Nabi yang mendorong mereka untuk menikah, disebutkan oleh para ahli sejarah, ya, Rasul sempat berusaha berkali-kali memberikan pengertian kedua belah pihak agar tidak terjadi perceraian. Walaupun pada akhirnya terjadi juga perceraian. Nah, disitulah kalau kita baca dalam sejarah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa bertanggung jawab atas keduanya, karena beliau, ya, memaksa saat itu Zaid menikahi Zainab. Maka terbersitlah di mana di pikiran atau terpersitlah di pikiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ingin menikahi Zainab. Terbersit, ya, karena ini wanita baik, dia diperintahkan untuk menikah dengan Zaid, dia mau, dan akhirnya sudah menikah, lalu mereka bercerai. Terbersitlah di pikiran Nabi untuk apa? Menikahi siapa? Zainab. Ya, karena merasa kasihan. Karena saat itu Zainab telah menjadi seorang yang apa, tanpa suami, tanpa anak, dalam pengertian orang bilang sebatang kara. Maka hal itu tidak dilakukan oleh Nabi. Hanya terbersit saja di pikiran beliau. Ya, tidak dilakukan oleh Nabi. Beliau khawatir nanti manusia akan berkata, bagaimana Rasul menikahi istri dari anak angkatnya sendiri. Nah, karena khawatir terjadinya fitnah ini, Nabi tidak melakukannya, sampai akhirnya turun firman Allah surat Al-Ahzab ayat 37, ya, yang ayatnya sampai sekarang masih kita baca, yaitu surat Al-Ahzab ayat yang ke-37, ya. Ini bisa dibaca nanti di rumah karena waktu yang terbatas tidak kita bacakan. Allahu a'lam. Di Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menikahi siapa? Zainab bintu Jahsy. Jangan takut dengan fitnah atau cemoohan manusia, tapi takutlah semata hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bagi imam salat berjamaah di masjid selalu memperlama setiap sujud terakhir pada akhir dalam? Allah alam bisawab, ya, memperlama sujud dalam rangka berdoa, ya, selama tidak terlalu panjang, selama tidak apa namanya menyebabkan makmum yang di belakang merasa berat, maka enggak ada masalah. Kan kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih, ya, saya kasih contoh misalnya dalam kitab fikih sunnah Syaikh Sabiq rahimahullahu taala, ketika menyebutkan perkataan para ulama salaf tentang berapa bacaan zikir yang hendaknya dibaca oleh imam ketika sujud, ada riwayat mengatakan minimal 5. Karena kalau dia membaca 5, maka makmum bisa minimal mendapatkan 3. Karena kalau imam baca tiga, makmum sulit mendapatkan tiga, maka lima. Bahkan sebagian ulama mengatakan sampai sepuluh membacanya. Oleh karenanya kalau pada masih dalam kadar yang normal, tidak terlalu panjang, tidak ada masalah. Tapi kalau sampai sangat panjang, sehingga menjadikan makmum menjadi berat, itu tidak diperbolehkan. Ya, Rasul dalam hadisnya diberkata bahwa apabila kalian menjadi imam untuk manusia, maka hendaknya dia meringankannya. Karena sesungguhnya di belakangnya ada orang tua, ada orang yang sakit, ada anak-anak, ada urusan dan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan sering berdoa minta ditinggal di akhirat. Itu mak. Apa itu maknanya? Faedahnya. Paham pertama. Oh, faedahnya. Ya faedahnya, faedah doa. Doa ya kita ingin mendapatkan apa yang kita minta tersebut. Kita minta ditinggikan derajat kita dunia akhirat ya karena kita ingin mendapatkan apa namanya keutamaan berdoa. Bahwa Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati tadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong tidak mau berdoa ya mereka akan dimasukkan ke dalam jahannam. Oleh karenanya kita berdoa. Yang berdoa meminta baik itu kebaikan dunia ataupun kebaikan akhir. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, secara teknis ya. Baik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan di acara selamatan 7 hari orang meninggal itu haram. Dijelaskan oleh para ulama tidak haram. Ya, makanan yang dihidangkan di acara 7 hari, misalnya kita tidak hadir tapi dibawakan ke rumah kita, itu pendapat yang paling kuat tidak haram. Tidak ada dalil yang kuat atau tidak ada alasan yang kuat bahwa makanan itu haram. Sekedar seseorang melakukan sesuatu yang bid'ah, itu tidak menjadikan apa makanan yang dia hidangkan menjadi apa haram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita melazimkan satu doa ya pada kesempatan karena artinya memperbanyak membaca doa tersebut, ya, memperbanyak saja sih. Silahkan kita perbanyak ya, baca doa tertentu. Doa Allah ini alazim. Kita ulang-ulang doa itu. Umakfini. Agnini bifadlika. Tidak ada masalah. Siapakah imam? Siapakah Imam Yusuf Al-Qaradawi? Apakah beliau termasuk? Beliau seorang ulama yang baru wafat rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau memiliki banyak karya tulis ya. Buku kitab yang paling terkenal adalah Kitab Zakat yang bisa dikatakan sebagai kitab zakat kontemporer yang paling lengkap, yang paling luas pembahasan dan paling bagus itu kitab yang beliau tulis. Dan beliau banyak menulis kitab ya. Salah satu kitab yang terkenal kitab Al Halal wal Haram ya. Itu diberikan apa namanya muqaddimah atau takhrij hadis oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan beliau ya seorang dai, seorang alim, seorang dai ya. Dan beliau dalam perjalanan dakwahnya lama berkecimpung dalam apa kelompok namanya Ikhwanul Muslimin ya. Ya tentunya sebagai orang muslim ya kita mendoakan beliau dengan mengucapkan rahimahullahu taala wasiah ya. Adapun manusia bahkan kita ya kalau beliau ulama ya tidak diragukan lagi apa namanya keulamaannya, banyak itu, banyak karya tulisnya, semua orang mempersaksikan keulamaannya, bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, walaupun beliau berbeda dalam beberapa poin ya, tetapi Syekh bin Baz rahimahullah itu menghargai Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebagai seorang alim ya, seorang yang tetapi setinggi apapun kedudukan seorang alim dalam pencapaian ilmunya, itu tidak menjadikan dia maksum, terbebas dari kesalahan. Dan kata Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutraq illa sahib hadal qabr. Siapapun orangnya, kadang diambil perkataannya, kadang juga ditinggalkan, kecuali penghuni kubur itu. Penghuni kubur ini maksudnya Nabi Allah. Salam. Ada penelpon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan. Oh, tanya Pak Ustadz, kakak saya kan seorang penjahit. Seorang apa Ibu? Ya, seorang penjahit. Penjahit, baik. Penjahit baju. Ya. Dia mempunyai banyak kain perca. Seandainya kain perca tersebut, saya bikin kombinasi untuk membuat baju, terus dijual, apakah itu pun? Kalau kain perca itu diapakan Ibu? Dibuat baju lagi, kemudian dijual? Iya, kain percanya dibuat baju terus dijual. Apakah itu dijualkan atau tidak? Maksud maksud Ibu, pertanyaan itu karena kain percanya, kenapa ditanya boleh atau tidak? Hukum asalnya kan boleh. Maksud, kan kain perca itu kan turun dari orang yang menjahit. Oh, sisa. Maksud Ibu kali ya? Iya. Sisa potongan-potongan itu ya? Iya, iya. Jadi ada orang menjahit, lalu ada sisa kain perca, boleh nggak dikumpulkan itu kain, kemudian dibuat baju, kemudian dijual? Iya. Baik. Hukumnya di mana pula apa enggak gitu. Ya. Baik. Itu makasih, saja. Ya. Baik, ya. Ini saya lihat kain perca itu adalah kain sisa-sisa pembuatan pakaian ya, namanya kain perca. Allah alam bisawab, itu dikembalikan kepada uruf. Ya, dikembalikan kepada uruf. Uruf itu dikembalikan kepada kebiasaan. Umumnya di negeri kita ini, yang namanya kain perca itu ya memang orang tidak ambil. Kalau saya misalnya bikin baju, saya perkirakan, saya nanti tanya ke tukang jahit, itu saya bikin gamis berapa meter kebutuhannya. Nanti dia bilang, ya kebutuhannya sekian. Maka saya dan kebanyakan orang-orang yang menjahit baju, tidak akan bertanya kain percanya mana, kembalikan ke saya. Itu tidak umum. Artinya urafnya, kebiasaannya itu sudah dianggap sebagai sisa. Artinya mungkin sampah ya, atau tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Lalu kalau seandainya pun itu dimaafkan, dimanfaatkan maksud saya, dipakai pakaian atau dibuat semacam kerajinan tangan, taplak meja dan lain sebagainya. Allah alam bisa, tidak ada masalah kalau ada masalah, karena secara uruf, secara kebiasaan, bahwa itu tidak dipermasalahkan oleh orang yang kait, atau orang-orang yang menitipkan jasa pembuatan. Allah alam bis. Assalamualaikum. Diperkeras suara Ibu. Langsung saja Ibu ke pertanyaan. Baik, dan saya harapkan Ibu fokus ke telepon. Kalau bisa TV-nya dimatikan. Tak jelas suara. Baik, Ibu matikan dulu TV-nya dan Ibu fokus ke telepon. Atau dikecilkan volume televisi. Tidak terdengar katanya suara. Baik. Baik, sepertinya ada kendala teknis ya. Kita tersambung dengan kau, bisa lagi di kesempatan yang lain. Kita kembali ke pesan singkat. Apakah soal gerhana diharuskan berjamaah? Bagaimana dengan jamaah? Tadi sudah kita bahas ya, salat gerhana yundabu lahal jamaah. disunnahkan berjamaah. Artinya kalaupun kita ingin melakukan sendiri enggak ada masalah. Ya. Tidak masalah kita melakukannya sendiri. Allahu a'lam bissawab. Tentunya ya kita harus sesuai, jangan sampai salah melakukannya. Karena ada sedikit perbedaan dengan sholat sunnah biasa. Insya Allah kita bahas di kesempatan yang akan tentang kaifiyah atau tata cara. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum, apa hukumnya membaca ini setelah baca Al-Fatihah? Sunnah ya, kata para ulama membaca amin adalah wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada doa khusus untuk salat duha? Apakah ada doa khusus untuk salat duha? Ada ya. Ya doa khusus sebagaimana apa namanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa beliau mengajarkan kita apa namanya bacaan setelah sholat duha, yaitu bacaannya adalah Allahumma gfirli wa tuba alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma gfirli wa tuba alayya innaka antat tawwabur rahim. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, dan Syekh Albani rahimahullah mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah selesai salat duha beliau mengucapkan Allahumma ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub 'alayya innaka. Qala bis. Assalamualaikum. Tidak jelas suara terdengar. Assalamualaikum Ustaz. Baik, langsung ke pertanyaannya Ibu karena kita waktunya terbatas. Begini, apakah zikir yang 10 kali tadi itu juga berlaku untuk sholat sunnah? Apakah boleh membaca zikir setelah sholat wajib di sholat sunnah? Ya, seperti yang astagfirullah yang dua itu, astagfirullah, terhulung, atau Muhammad Tafalan, wanita sholat, gitu. Boleh nggak di waktu sholat sunnah? Aja? Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Allah alam bisawab ya. Sebaiknya dibaca ketika sholat saja. Sebaiknya dibaca ketika sholat yang wajib saja. Sebagaimana itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling utama. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Tetapi kalau kita ingin membacanya sekali-kali, ya tidak ada larangan juga. Ya tidak ada larangan. Kalau kita ingin sekali-kali membacanya setelah salat sunnah, Allah alam bisawab, tidak masalah. Tetapi menjadikan itu sebagai satu hal yang dilakukan terus-menerus, olah-olah Nabi mensunnahkan seperti itu. Ya, lebih baik saya rasa ya tidak didawamkan sekali-kali kita. Setelah salat duha atau malam misalnya. Yang saya tahu tidak masalah. Tetapi kalau itu menjadi satu hal yang dawam itu terus, ya maka saya selalu mengatakan sebaik-baik contoh adalah siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan istiqamah dalam ilmu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Insyaallah.